Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pendengar, juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pengajian terakhir kita temanya apa? Buah manis mengimani nama Allah Asy-Syahid. Buah manis mengimani nama Allah Asy-Syahid. Kemarin habis Isya, saat itu habis Isya saya sempat mengingatkan ada kekeliruan, saya ulangi lagi khawatirnya ada yang kelewat. Di akhir pengajian yang lalu saya membawakan sebuah ayat yang berbunyi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Saat itu saya menyampaikan bahwa ayat ini adalah surat An-Nisa ayat 166. Ternyata setelah dicek kembali, ini adalah surat Al-Fath. Surat apa? Al-Fath ayat 28. Surat apa? Al-Fath ayat 28. Yang sudah terlanjur nulis, silakan direvisi. Baik. Hari ini kita akan mengkaji nama Allah yang lainnya, yaitu nama Allah Al-Hasib. Kenapa? Al-Hasib. Jadi kalau jenengan punya anak, pengen dikasih nama, maka bisa pakai nama apa? Abdul Hasib. Wis akeh sing nganggo apa urung? Udah banyak yang pakai belum? Jarang. Mulane nganggo sebut bae. Abdullah wis akeh. Abdurrahman wis akeh. Apa maning? Abdul Razak sing pengen rezeki kae. Ya, wis akeh. Ya, ini yang masih jarang apa? Abdul Hasib. Baik, kita mulai untuk mengkaji nama ini ada di halaman 68. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Jilayl hafizahullah ta'ala. Al-hasibu jalla jalaluh. Qala Allah ta'ala wa kafa billahi hasiba. Naam. Pertama, seperti biasanya kita akan mengawali dengan menyebutkan dalil. Apa landasannya bahwa Al-Hasib adalah termasuk Asma'ul Husna? Landasannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Landasannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Di mana nama Al-Hasib ini terulang di Al-Quran sebanyak 3 kali. Pinten? 3 kali. Yang tadi dibacakan adalah salah satu dari yang 3 itu. Yang tadi dibacakan ada di dalam surat An-Nisa ayat 6. Surat napa? An-Nisa ayat 6. Apa bunyinya? Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai al-hasib. Napa? Cukuplah Allah sebagai napa? Al-hasib. Apa arti al-hasib? Ini yang akan kita kaji setelah ini. Jadi kita baru membahas dalilnya dulu. Surat napa wau? An-Nisa. Ayat pinten? 6. Berapa kali terulang dalam Al-Quran? 3 kali. Mari kita mengupas maknanya. Nah. Al-ma'na fi haqillahi azza wa jal. Al-hasibu huwa al-alimu bi'ibadih. Al-mujazi ibadahu bil-khayri wa syar. Bihasabi hikmatihi wa ilmihi bidaqiqi a'malihim wa janiniha. Nah. Para ulama yang mensyarah Asmaul Husna, baik kontemporer maupun yang ulama klasik, ketika mereka menafsirkan makna dari Al-Hasib, mereka membawakan beberapa penafsiran. Kenapa bisa berbeda-beda penafsirannya? Karena konteks ayat, ya. Apa? Konteks ayat yang di dalamnya disebutkan nama Al-Hasib itu konteksnya berbeda-beda. Tema yang dibahas di dalam ayat itu yang di dalamnya tertulis napa? Al-Hasib itu beda-beda. Kemudian sebab yang kedua, kenapa bisa penafsirannya bermacam-macam? Karena bahasa Arab itu bahasa yang kaya sekali dengan makna. Kenapa? Bahasa yang kaya sekali. Jadi orang kurang kaya tok. Tapi apa? Sekali. Berarti kurping siji. Sekali. Ya akeh lah. Berkali-kali lah. Kaya sekali, sangat kaya dengan makna. Sehingga Al-Hasib ini kalau dibuka di kamus, kita akan temukan macam-macam maknanya. Ya. Karena itulah kemudian penafsiran Al-Hasib itu macam-macam. Malam ini kita bawakan 3. Malam ini kita bawakan berapa? 3. Yang pertama, Al-Hasib ditafsirkan dengan yang maha mengetahui. Kenapa? Yang maha mengetahui. 2. Al-Hasib ditafsirkan yang maha membalas. Kenapa? Yang maha membalas. 3. Al-Hasib ditafsirkan yang maha mencukupi. Kenapa? Yang maha mencukupi. Coba diulang. 1. Yang maha mengetahui. 2. Yang maha membalas. 3. Yang maha mencukupi. Mari kita kupas satu persatu dari 3 makna itu. Penulis mengawali kalimatnya dengan nomor 1 tadi. Apa tadi nomor 1? Maha mengetahui. Kata beliau, Al-Hasibu, Al-Hasib itu adalah Al-Alimu. Al-Alim nama? Yang maha mengetahui. Ya kalau ditanya mengetahui apa, nopo? Ya segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu. Cuman di sini beliau lagi menyoroti tentang para hamba Allah, para manusia, para makhluknya. Makanya beliau katakan di sini, Al-alimu bi'ibadihi. Yang dimaksud dengan Al-Hasib adalah yang maha mengetahui tentang para hambanya. Para hambanya Allah ini ku sinten? Sinten? Kisi pada hambanya Allah untuk manusia. Terus? Jin. Terus? Malaikat. Terus? Hewan. Terus? Tetumbuhnya semuanya. Semuanya kan makhluk kan hambanya sinten? Hambanya Allah. Jadi yang dimaksud dengan Al-Hasib adalah yang maha mengetahui tentang hambanya. Kemudian oleh para ulama dijabarkan lagi apa yang diketahui Allah dari para hambanya. Satu, amal perbuatannya. Kenapa? Amal perbuatannya. Dua, balasan yang cocok untuk amalan itu. Apa yang kedua? Balasan yang cocok untuk amalan itu. Amalan apa? Amalan perbuatan hamba. Kita ulangi lagi. Al-Hasib artinya apa? Yang maha mengetahui. Mengetahui tentang apa? Tentang hambanya. Apa yang diketahui tentang hambanya? Satu, amal perbuatannya. Dua, balasan yang cocok untuk amalan tersebut. Ya, balasan yang cocok untuk perbuatan tersebut. Makanya beliau di sini mengatakan apa? Al-alimu bi ibadihi al-mujazi ibadahu bil khairi wasyarr. Yang akan mengetahui dan membalas para hambanya dengan kebaikan ataupun keburukan bihasabi hikmatihi wa ilmihi. Berdasarkan kebijaksanaan Allah dan ilmu Allah. Bidaqiqi a'malihim wa jaliliha. Berdasarkan kebijaksanaan Allah dan ilmu Allah tentang apa-apa yang dilakukan oleh hambanya yang kecil maupun yang besar. Yang dilakukan oleh hamba itu kan macam-macam, ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang diketahui sama Allah yang mana? Semuanya. Jadi ketika jenengan setia sama istri, itu berarti apa? Baik. Ketika selingkuh, itu berarti apa? Buruk. Mana yang Allah ketahui? Dua-duanya. Ketika lisan kita digunakan untuk apa? Zikir, baca Quran, kasih nasihat. Ini berarti baik. Kalau digunakan untuk menggunjing, ngerasani, ya, kemudian menghina, ya, dan lain sebagainya, memfitnah, berarti ini buruk. Yang diketahui oleh Allah yang mana? Dua-duanya. Hati kita berangkat ngaji ikhlas, baik atau buruk? Baik. Berangkat ngaji enggak ikhlas, riya, baik atau buruk? Buruk. Mana yang diketahui Allah? Dua-duanya. Jadi apapun yang dilakukan oleh hamba itu semuanya diketahui sama Allah. Al-alim, maha mengetahui. Mengetahui apa? Segala perbuatan hambanya. Mana yang kedua apa tadi? Mengetahui apa yang kedua? Balasan yang cocok. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar mengetahui apa yang kita lakukan, tapi juga Allah mengetahui apa balasan yang cocok dengan apa yang kita lakukan. Kok ada kata cocok, ya? Kenapa ada kata cocok, ya? Karena perbuatan hamba macam-macam. Saya tanya sama jenengan, perbuatan yang buruk dibalas dengan yang baik, pripun? Cocok apa ora? Ya ora cocok. Contoh, korupsi malah diangkat jadi dirut. Cocok apa ora? Hah? Ora. Protes ngana. Dinasehati maksudnya. Ada anak yang manut banget sama siapa? Sama orang tuanya. Saben dina ra tau disangoni. Cocok napa mboten? Mboten. Sebaliknya ada anak yang bejute luar biasa. Anak pertama bejute luar biasa, anak yang kedua apa tadi? Manutnya luar biasa. Anak pertama sing bejut disangoni terus. Anak yang kedua yang manut enggak pernah disangoni. Cocok napa mboten? Ndak cocok. Walaupun alasannya jenengan ora protes iki. Kalau yang pertama ora disangoni apa? Ngamuk. Ya daripada piringnya pada pecah. Itu kalau hamba manusia ngasih balasan. Kalau manusia ngasih balasan itu sering tidak napa? Cocok. Yang jujur-jujur malah tersingkir, ora bisa apa? Naik apa? Naik jabatan, golongane apa sih golongan? Aku enggak ngerti ora apa. Golongan yang paling rendah apa? ABC iku ora ngerti. Hah? 1 2 3 apa golongan yang paling rendah apa? 1. 1 apa? A. 20 tahun 1 A. Iki nembe mlebu 2 tahun wis apa? Paling dhuwur apa? 4 C. Ya, yeah. 4. Eh? E. Dhuwur banget ya. Lu nembe mlebu kok langsung apa? 4. Eh si kepriwe? Itulah manusia. Jangan pernah berpikir itu akan terjadi pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memberikan balasan dengan balasan yang cocok. Apa tadi? Sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Ya. Ustadz, berarti kalau banyak maksiat, cocoknya dengan di? Neraka. Nek banyak amal berarti cocoknya di surga. Kalau kalian jenengan akeh apa nek? Hah? Jeneng meneng bae. Bingung ya Ustaz, arep ngomong banyak amal, wong nyatane apa? Sedidik. Arep ngomong akeh dosane, ya engko dadi cocoknya mlebu apa? Neraka sih kepriwe Ustaz? Makanya makna al-hasib itu ya, bukan hanya maha mengetahui. Apa yang kedua tadi? Maha membalas. Nah, ketika Allah membalas itu, disitulah akan terlihat keadilan dan kebaikan Allah. Akan terlihat apa? Keadilan dan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita pindah. Makna yang kedua. Makna yang pertama apa? Maha mengetahui. Apa yang diketahui? Amalan para hambanya. Berikut dengan apa? Balasan yang cocok atas amalan itu. Jadi kalau saya ngomong amalan, amalan itu artinya perbuatan. Amalan itu artinya aslinya bahasa apa? Arab. Jadi ana wong nyolong, kuwi amalan apa itu? Hah? Amalan? Iya amalan, tapi amalan yang buruk. Jadi nek aku ngomong amalan, kuwi maksudnya perbuatan. Jadi secara bahasa aslinya amalan itu artinya perbuatan dan itu mencakup yang baik dan yang buruk. Cuman memang di dalam literatur kita itu amalan sudah identik dengan kebaikan. Ya, Moga ana sing apa enggak terlalu memahami. Lanjut kita pindah yang kedua. Nah. Wal hasibu bi ma'na raqib, al muhasibu li ibadihi, al mutawalli jazaa'ahum bil 'adli wa bil fadl. Nah. Wal hasibu makna yang kedua, ya. Bi ma'na raqibu, yang maha mengawasi. Jadi mirip tadi al maha mengetahui, al muhasibu li ibadihi. Ya. Yang akan memperhitungkan balasan. Napa? Memperhitungkan balasan. Al-mutawalli jaza'ahum, yang akan memberi balasan. Makanya tadi kita terjemahkan yang kedua napa? Maha membalas. Maha membalas. Nah, sekarang bagaimana cara Allah membalas? Cara Allah membalas itu hanya dua saja. Yang pertama adalah bil adli. Allah membalas dengan keadilan. Balasnya napa? Adil. Atau yang kedua, Allah akan membalas bil fadli. Akan membalas dengan kebaikan yang lebih. Napa? Kebaikan yang lebih. Dan tidak ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Hah? Zolim. Enggak ada yang ketiga. Kalau Allah cuma ada dua. Yang pertama apa? Maaf, cuma ada dua di sini balasannya. Bukan Allah, wujudnya ada dua. Allah itu ketika membalas hanya ada dua bentuk. Yang pertama apa? Dengan adil atau dengan kebaikan yang berlebih. Dan mungkin bonus lah ya. Kebaikan yang berlebih dibonusi lah kira-kira kayak gitu. Ya. Dan enggak ada yang ketiga napa? Zalim enggak ada. Itu Allah nggih, nek menungsa. Kalau manusia membalas itu yang mana? Satu dari tiga. Jurungan ngaku apa? Manusia membalas itu alternatifnya ada berapa? Kemungkinannya ada tiga. Bisa adil, bisa ngasih nopo, bonus, bisa zalim. Contoh adil misalnya, memang gajinya dipatok 1.500.000. Kemudian awal bulan dikasih berapa? 1.500.000. Itu namanya nopo? Adil. Cukup-cukup amplope isinya 1.600.000. Kaya bonus apa salah ngitung ya? Ya. Nek ngomong bonus, husnudzon apa suudzon? Bisa jadi memang lagi kasih bonus. Berarti itu adalah membalas dengan kebaikan yang berlebih. Kok ternyata dikasihnya berapa? 1.000.000. Padahal akad perjanjiannya berapa? 1.500.000. Atau malah orang di gaji. Ya, ditunda-tunda sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan, dirapel. Ya, ini gajian bisa dirapel, mangan kan orang bisa dirapel. Ya. Itu namanya apa? Zalim. Itu manusia. Kalau Allah balasannya cuma ada dua. Apa yang pertama? Adil. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari kalangan sinten? Ahlul kitab. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, pasti masuk neraka jahannam. Berarti balasannya apa? Masuk neraka. kholidina fiha. Berapa lama? Kekal selama-lamanya. Adil lah membaca. Adil lah membaca. Jadi maras. Adil apa orang? Adil. Mesti adil. Jangan pernah berpikir Allah berbuat zalim. Jangan pernah berpikir Allah berbuat zalim. Semua takdir Allah, semua balasan Allah itu adil. Saya tanya sama jenengan, ada di antara kita miskin, bapak kek miskin, bae miskin, buyute miskin, dua remaning apa? Canggae miskin, anaknya ya miskin, putune ya miskin, adil nomor berapa? Jadi aku sedikit sih ngomong. Adil buatan? Adil. Tidak pernah Allah itu memberi, menakdirkan sesuatu yang tidak adil. Tidak ada. Kenapa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inni haramtu dhulma ala nafsi. Dalam hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh aku mengharamkan atas diriku sendiri perbuatan zalim. Jadi Allah itu enggak mungkin apa? Zalim. Dalam Al-Quran, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Artinya, Allah itu enggak pernah dan tidak mungkin menzalimi hambanya. Tidak pernah dan tidak apa? Mungkin. Ustaz, tapi kan uripe wong kafir kuwi kurang 20 tahun. Pinten? 20 tahun. Sedangkan azab nerakanya pira? Selama-lamanya apa adil? Jadi dadi ragu-ragu. Adil mboten? Adil. Kenapa Ustadz adil? Karena Allah tahu orang ini kalau dikasih umur selama-lamanya akan tetap kafir. Allah tahu itu. Makanya ketika Allah menceritakan penghuni neraka, menceritakan apa? Penghuni neraka. Saat mereka minta apa? Dikembalikan ke dunia. Saat minta dikembalikan ke dunia. Apa kata Allah? La'adu. Mereka akan kembali melakukan hal yang sama. Ya, yeah, la'adu ya. Yeah. Mereka akan kembali melakukan hal yang sama. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi ngapa tiba-tiba urip selama-lamanya warung urung apa? Kafir semati baik. Ya, yeah. Nyepeti apa? Mata semati baik. Ya. Yeah. Adil nama badan? Adil. Ya. Lagi pula surga itu milik siapa? Milik Allah. Surga itu milik Allah. Ya. Terserah Allah. Mau diberikan kepada siapa? Emang orang kafir berhak mendapatkan surga? Enggak. Enggak berhak. Kalau orang kafir berhak, enggak dikasih, itu namanya apa? Itu namanya apa? Zolim. Wong dia enggak berhak kok. Enggak dikasih enggak masalah. Yeah. Ada karyawan. Maaf bukan karyawan. Ada orang. Bukan karyawannya jenengan. Bukan karyawannya jenengan. Ujuk-ujuk. Awal bulan melu ngantri. Ngantri apa? Gaji ya. Jenengan enggak kasih. Zolim. Zolim. Orang. Neng jenengan bilang zolim ngasuk akeh sing ngantri gue. Ora zolim mong dia enggak punya hak apa-apa kok. Bisa dipahami? Ya. Jadi Allah itu membalas satu dengan apa? Keadilan. Dua, kalau enggak dengan keadilan maka dengan kebaikan yang lebih dibonusi Contohnya sinten? Orang-orang yang beriman, baik yang bergelimang dosa maupun yang soleh. Sinten? Orang-orang yang beriman, baik yang bergelimang dosa maupun yang soleh. Beriman bergelimang dosa apa anak? Iskiki bela. Muslim sering tuku nomor anak ora? Anak. Sholat tapi pas dolanan darah tatoan apa? Totoan. Ya, judi ada enggak? Hah, ndi? Muslim ya, umroh, haji, tapi masih bermain dengan riba, ada atau tidak? Ada. Itu berarti mukmin tapi bergelimang dosa. Orang ini terancam masuk neraka. Terancam masuk neraka. Kalau terancam itu berarti apa maknanya? Bisa dimasukkan, bisa tidak. Bisa dimasukkan ke neraka, bisa tidak. Itu yang diistilahkan dengan istilah tahtal masyiah. Terserah kehendak Allah. Kenapa? Terserah kehendak Allah. Jadi salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membicarakan Muslim yang banyak melakukan dosa-dosa besar, pelaku dosa besar, tapi agamanya di sini apa? Islam. Ketika mereka membicarakan ini orang nasibnya kayak apa nanti di akhirat, maka jawabannya apa? Terserah Allah. Apa? Terserah Allah. Terserah Allah itu maknanya ya insya'a azabahu. Kalau Allah mau ya akan disiksa, masukkan ke neraka. Kalau dimasukkan ke neraka berarti adil. Adil betul. Adil. Nah, yang kedua, kalau ternyata sama Allah dikehendaki enggak disiksa, tapi dosanya diampuni. Itu namanya apa? Kebaikan yang berlebih. Jenengan pengen sing endi? Jenengan pengen disikapi dengan adil oleh Allah atau disikapi dengan kebaikan yang berlebih? Pada ya, kita pengennya mendapatkan al-fadl ya, karena kita semua itu banyak banget dosanya. Ya, kita semua banyak dosanya. Nah, termasuk syafaat. Kenapa? Syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin sinten? Allah. Itu bagian dari tadi. Dari apa? Kebaikan yang berlebih dari Allah. Ya. Kok di akhirat masih bisa napa? Bantu. Ya. Kok di akhirat masih mikirin orang lain, ya. Padahal kan di akhirat itu kan sebenarnya aslinya masing-masing apa? Mikirin dirinya sendiri. Wong para nabi saja aslinya itu ketika di akhirat mereka mengatakan nafsi nafsi. Apa nafsi nafsi? Dewek-dewek. Dewek-dewek siapa? Sendiri-sendiri. Itu ketika di padang napa? Mahsyar. Ya, makanya kan jenengan kan sering dengar kok cerita apa? Manusia datang ke nabi sinten? Adam enggak bisa bantu nafsi-nafsi, urus diri kita masing-masing. Itu nabi padahal. Ya. Tapi nanti ketika sudah lewat masa hisab itu, mulailah kemudian ada yang namanya syafaat. Bisa diberikan sama nabi, bisa diberikan oleh malaikat, bisa diberikan oleh orang-orang soleh, bisa diberikan oleh anak-anak kecil yang meninggal sebelum apa? Balik. Bisa diberikan oleh Al-Quran yang rutin kita apa? Baca. Bisa diberikan oleh puasa yang selama ini kita jalankan, ya, itu adalah bagian dari kebaikan Allah yang berlebih. Tadi kan kita lagi bahas mukmin yang banyak dosa, ya. Ayo kita pindah. Yang mana? Mukmin yang soleh. Contohnya Rasulullah SAW, terus para nabi, terus para sahabat, terus para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para orang soleh sudah mereka, para wali, ya, orang-orang soleh. Kalau mereka ini jelas akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-fadl, dengan kebaikan yang berlebih. Jadi Rasulullah SAW sendiri beliau mengatakan, beliau Rasulullah SAW sendiri mengatakan, kalian itu masuk surga bukan dengan amalan yang kalian kerjakan. Kalian itu masuk surga bukan apa? Dengan amalan yang kalian kerjakan. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Gak seimbang. Gak seimbangnya maksudnya apa? Amalnya banyak kekurangannya, terus surgane super istimewa. Apa? Amalannya banyak apa? Kekurangannya, surganya super istimewa. Ya. Kan ya orang matching ya padane. Tuku mobil mewah, sangone kurang 100 perak, Mbok. Matching nama mboten? Ya enggak matching. Berarti kalau ada showroom, kita bayar 100 perak diwehi Alphard padane. Kuwi jenengane apa? Jenenge ora ana, Ustaz. Itu namanya kebaikan yang berlebih. Jenengan kerja. Jenengan apa? Kerja sebulan di sebuah perusahaan yang digaji umumnya 1 juta. Kemudian jenengan digaji 10 juta. Itu namanya apa? Kebaikan yang berlebih. Kita baca Al-Quran satu huruf, diganjar sama Allah berapa? 10 pahala. Itu namanya apa? Kebaikan yang berlebih. Itu minimal. Padahal bisa lebih banyak dari itu. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bisa dibalas berapa kali lipat? 700 kali lipat. Bayangkan jenengan coba, ada perusahaan umumnya karyawan digaji 1 juta kerja sebulan. Tahu-tahu dikasih gaji berapa? 700 juta. Anak? Ora. Adanya Allah yang ngasih seperti itu. Ganjaran bayangkan 700. Padahal amalan yang dilakukan cuma satu. Pahalanya apa nih Ustaz? Infak fisabilillah. Infak fisabilillah siapa Ustaz? Lah kayak kotak masjid kayak. Mungkin ukur kelutik biangal temen. 700 kali lipat, bayangkan. Itu bukan balasan kategori adil, itu balasan kategori apa? Kebaikan yang berlebih. Lawang Rasul SAW sendiri ketika menyampaikan hadis yang tadi saya bawakan, kalian itu masuk surga bukan karena amalan kalian. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta. Lah, kalau jenengan gimana, wahai Rasul? Kalau kita-kita beli surga pakai amalan kita kan orang apa? Orang matching. Tapi kalau Rasul? Rasul kan kalau menurut kita kan matching. Mesti cocok lah amalan. Beliau sholatnya sampai apa? Kakinya bengkak. Ya. Kita kan gak pernah sholat sampai kaki bengkak. Kecuali karena asam urat. Ya. Ketika ditanya seperti sahabat, ya Rasulullah, wala anta. Kalau kamu gimana, ya Rasul? Wala ana aku sama dengan kalian. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu. Aku itu masuk surga karena rahmat Allah. Karena kebaikan Allah yang berlebih. Itu padahal sinten? Rasul. Pelajaran pentingnya apa? Aja gembelengan. Aja apa? Gembelengan. Jangan sombong. Kalau kita sudah infak ke sana, kemari, sudah umroh berkali-kali, kemudian sudah apa malih? Haji berkali-kali, sudah rutin sholat berjamaah. Aja sombong. Amalan kita itu sebanyak apapun masih pasti banyak apa? Kekurangan. Dan ini disampaikan bukan untuk ngedonkan. Ngedonkan itu apa? Membuat jenengan jadi pesimis. Bukan. Wong samalah kaya wis urung mesti masuk bursa. Wis ora usah amal, apa meneng ora amal. Yang sudah beramal saja belum tentu akan dikasih surga, apalagi yang tidak beramal. Maka kalau kita tahu hadis tadi, harusnya itu malah bikin kita nopo? Semakin meningkatkan. Oh, aku wis salat jamaah rutin, alhamdulillah. Saya pengen naik level, tambahin nopo? Qobliyah. Sebelum apa? Sholat fardu. Tambahin apa? Ba'diyah. Setelah sholat fardu. Alhamdulillah Ustaz, tahun ini Ramadan saya pepek. Biasanya? Orang bolong-bolong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan pepek lagi. Setelah bisa konsisten, tambahin puasa apa? Sunnah. Alhamdulillah Ustaz, zakat saya rutin saya keluarkan. Alhamdulillah. Naik level, tambahin apa? Sedekah, ya. Itu maksudnya. Baik, sekarang kita pindah ke makna yang ketiga. Napa wau? Maha napa? Mencukupi. Lanjut. Wa bi ma'nal kafi 'abdahu humumahu wa ghumumah fa huwa hasibul mu'minina wa kafihim. Naam. Bima'na al-kafi abdahu humumahu wa ghumumahu. Maksudnya adalah yang mencukupi apa yang jadi beban pikiran seorang hamba. Fahuwa hasibul mu'minina wa kafihim. Allah itu akan mencukupi kebutuhan kaum mukminin dan akan ya mencukupinya. Ya, akan mencukupi kebutuhannya. Baik. Secara ringkas ya, waktunya sudah mepet. Mencukupi. Apa yang dicukupi oleh Allah? Yang dicukupi oleh Allah urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia dicukupi makan kita, minum kita, ya tanaman ada, binatang yang bisa dimakan ada, ya minum ada. Itu adalah urusan apa? Dunia. Urusan agama dicukupi juga sama Allah. Allah utus para Nabi, Allah utus para Rasul, Allah turunkan kitab suci. Setelah para Nabi wafat, Allah munculkan generasi sinten? Sahabat. Sampai ulama, ustaz, kiai di zaman ini. Gak cuma itu, Allah cukupi dengan adanya sarana teknologi. Ada radio, ada TV, ada buku, ada internet. Berarti urusan agama sudah dicukupi sama sinten? Allah. Allah mencukupi apa? Urusan dunia dan urusan agama. Level kecukupan yang diberikan oleh Allah ada dua. Satu level umum, satu level khusus. Kalau kecukupan yang levelnya umum berarti untuk semua manusia. Mau orang kafir, mau orang Islam. Mau orang mukmin, mau orang bukan mukmin, orang sholat, tidak sholat, semuanya dicukupi. Tapi kecukupan yang sifatnya apa? Umum. Umum itu ya bisa ambekan, bisa apa maning? Mangan, bisa ngombe, ya bisa minum, bisa makan. Itu namanya kecukupan yang sifatnya umum. Kalau kecukupan yang sifatnya khusus, ini hanya diberikan kepada kaum mukminin. Hanya diberikan kepada kaum mukminin. Apa itu Ustaz? Kecukupan yang mencakup segala sesuatu. Yang mencakup segala sesuatu. Baik itu yang terkait dengan kepentingan duniawinya, buat makannya, buat minumnya, maupun yang terkait dengan nasib di akhirat. Dicukupi sama Allah. Alias akan dimasukkan kemana? Ke surganya. Makanya apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi urusannya. Urusan apa? Dunia dan akhirat. Ustaz ujar gua, aku ya wis tawakal, tapi yo kadang-kadang anak kencote Ustaz. Tapi kan orang mati-mati. Ya orang ngasih Ustaz, cuman kan kencot. Ya ora apa-apa, berarti kan masih dicukupi sama Allah. Lah nek nganti mati, ya berarti rezekinya wis entong. Sesimpel itu. Iya memang sesimpel itu. Emang sesimpel itu. Jangan pernah bersuudzon kepada siapa? Allah. Maka terakhir nam wa yatahassalu. Wa tahassalu lana fi ma'na al-hasib ma'nayan. Al-awwalu bi ma'na al-kafi wal-hafiz, ats-tsani bi ma'na al-muhasib. Nam. Ini sudah kita ringkaskan tadi. Di sini beliau menyebutkan dua makna, kita jabarkan menjadi tiga makna, padahal bisa juga kita jabarkan jadi empat makna, cuman waktunya napa terbatas. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita insya Allah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.